Dan kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 25 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu yang kudus ini. Sesudah kita memikirkan tokoh pertama ahli Taurat sebagai tokoh agama, sekarang kita akan memikirkan Pilatus sebagai tokoh politik. Keterlibatan di dalam kematian Kristus menjadi pemikiran kita yang penting. Saudara-saudara, seperti yang sudah saya katakan, ini menjadi kelima dari seluruh rangkaian-rangkaian 7 seri. Dan sampai sekarang saya bersyukur masih ada 2 lagi. Ya, untuk 2012, 2013 saya berdoa supaya bisa jadi 10, 70. Tetapi yang saya lebih rindu lagi kalau semuanya saudara sudah mendengar ulang lagi yang sebelum-sebelumnya ada 4 bagian. Belajar, ulang, dengar lagi. Ya, itu sebab DVD-nya dibuat. Beli, ambil, distribusi, belajar serius, penuh dan bertumbuh. Itu menjadi penting buat kita semua, saudaraku yang kekasih, sehingga kita bisa mengerti kebenaran itu dengan apa? Dengan tepat, dengan jelas, dengan teliti. Ya, dan saya bersyukur saya boleh jadi berkat, ya. Dan selalu ingat ketika saudara beli DVD, beli buku, saya tidak sepeser pun ambil di situ. Karena semua kembali untuk pelayanan. Karena itu saya rindu saudara ambil bagian untuk belajar di situ. Saudara mengerti itulah kepuasan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara bertumbuh dalam iman, itu mimpi saya. Ya. Sekarang kita lihat Lukas pasal 23, kita akan membaca cukup panjang 1 sampai 25 bergantian. Saya baca 1, saudara baca 2, terus hingga selesai ayat 25 dari kitab Injil Lukas pasal 23. Lukas 23 ayat 1 kita bergantian. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi mereka makin kuat mendesak katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Tetapi mereka berteriak membalasnya katanya, "Salibkan dia, salibkan dia." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya dia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. 25 sama-sama. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Saudaraku yang kekasih, Pilatus adalah wali negeri Yudea, gubernur di bawah otoritas Roma. Wilayah Yudea dan sekitarnya ada di bawah kekuasaan daripada Pilatus dan cukup besar. Ia memiliki kantor benteng Antonia yang ada di Yerusalem. Yang kalau sekarang kita pergi ke sana, kita masih bisa melihatnya. Dan biasanya kalau kita mempunyai acara Via Dolorosa atau Jalan Salib, memulainya dari sana. Dan rumah mewah di Kaisaria, kita juga bisa mengunjunginya. Masih ada sisa-sisa dan bagaimana dia membuat saluran air sepanjang 40 km untuk menghiasi rumah mewahnya yang menghadap ke Laut Lepas. Sementara itu Herodes Antipas adalah anak daripada Herodes Agung. Herodes adalah gelar seperti Firaun. Ya. Jadi Herodes yang membunuh Yesus itu, mengubur-ubur Yesus waktu anak-anak, itu Herodes Agung. Ayah dari Herodes Antipas yang hari ini menjadi Herodes yang mengambil bagian dalam memutuskan hukuman mati terhadap Kristus. Dia menjadi raja boneka di bawah Roma dengan wilayah Galilea dan Perea dan sekitarnya. Ya, dia punya permusuhan yang serius dengan Pilatus karena Pilatus pernah membunuh rakyatnya dengan semena-mena tanpa seizinnya. Sehingga seluruh keputusan di wilayah itu, gubernur Pilatus, Raja Herodes dan para imam adalah trilogi yang mempunyai wilayah-wilayah yang bisa diputuskan, diperdebatkan ke Roma sebagai pusatnya. Jadi Herodes punya kekuasaan, ya, tetapi juga punya keterbatasan karena ia harus bergantung kepada ketetapan-ketetapan Roma. Karena itu kalau ada kerusuhan di wilayah jajahan, sehingga suplai pajak menjadi terganggu, ada pemberontakan, karena itu berarti pemungutan pajak akan kacau, nah Roma akan marah kepada sang gubernur. Jadi tujuan kedamaian bukan perdamaian di dalam jajahan, tetapi tujuan perdamaian daerah jajahan, supaya bisa mengkolek money, ya, mengkolek pajak, teks yang dilakukan. Nah, jadi saudara yang kekasih, di waktu lampau kita melihat, ada situasi yang pelik, di era seperti itulah Yesus hidup dan melayani. Siapakah Pilatus ini sebagai wali negeri? Pertama, kita perlu mengetahui bahwa Pilatus di dalam posisinya sebagai wali negeri, dia memiliki kuasa penuh hidup matinya seseorang di wilayahnya. Kalau dia mengatakan ketok palu mati, maka matilah. Kalau dia berkata hidup, maka hiduplah. Tidak ada boleh hukuman mati, tidak seizin Pilatus. Sehingga kekuasaan Pilatus itu sangat-sangat luar biasa besar menyangkut hidup matinya seseorang, saudaraku. Ia mempunyai kekuasaan yang sangat hebat dan bukan itu saja. Dia juga mempunyai hak veto terhadap tiap keputusan-keputusan yang dibuat oleh mahkamah agama. Sehingga kalau mahkamah agama berkata orang ini harus dihukum mati, tunggu dulu izin Pilatus. Pilatus setuju apa tidak? Itu sebab Yesus dibawa kepada Pilatus karena mereka sepakat Yesus harus dihukum mati. Tetapi harus ada ACC apa dari Pilatus, itu sebab dibawa kepada Pilatus. Nah di situ keterlibatan Pilatus karena ada di bawah wilayah politik hidup mati seseorang. Mengapa dia mencampuri urusan agama dan hidup mati? Karena mereka juga punya kepentingan supaya di dalam ranah agama juga jangan ada kekacauan. Karena kalau kekacauan, ingat tadi, income tadi bisa terganggu. Jadi saya pikir ya, orang-orang dulu mengelola segala sesuatu itu begitu hebatnya. Luar biasa setengah mati. Dan bagi saya, ada hal yang tidak patut di republik ini bagaimana mengelola kehidupan bernegara. Ya, itu sebab tidak heran kalau banyak uang terbang dari republik ini. Ketika orang tidak punya kenyamanan, ketenangan dan kepastian, uang akan disuplai di luar. Ya. Saya suka mendengar kata kawan-kawan, "Pak, uang mana punya agama?" Saya Kristen, uang saya kan tidak. Ya, saya suka kalimat itu sebuah kejujuran, Saudara. Sekarang bukan kita enggak mau taruh di sini, Pak. Tapi kalau enggak ada jaminan bagaimana? Jangankan uang kita, orang kawan kita ajak kemari. Ya, nah karena itu sebetulnya keresahan yang terjadi, tidak adanya ketenangan akan menimbulkan kekacauan yang berdampak pada ekonomi. Menarik, Saudara yang kekasih, di waktu lampau 2000 tahun yang silam, Roma sudah memikirkan itu. Menjajah, bukan menindas. Memberikan kenyamanan, ketenangan untuk mengkolek teks terus-menerus. Hebat, Saudara. kalau tidak ada pergolakan, dia tidak terlalu pusing untuk mengirim tentara, bukan? Jadi daerah kekuasaannya besar, tetapi aman. Bahkan kalau dia bisa mendapat simpati dari orang yang dijajah, dia bisa memakai orang ini untuk menyerbu lagi yang ke sebelah sana. Lalu saling baku pukul untuk Roma. Best of the best in the political. Ya. Kalau kita mempelajari Roma itu menarik, sesuai yang kasih. Nah, Pilatus jadi punya hak veto terhadap keputusan-keputusan agama yang dilakukan oleh para imam. Ya. Dan dia juga mengatur kehidupan beragama dalam hal ini bait suci yang sudah dibawa kekuasaan Roma, bagaimana pemeliharaan dan pendistribusian keuangan sekaligus bagaimana pemakaian daripada keuangan perbendaharaan bait suci. Dia ambil bagian di sana. Karena memang tidak ada ruang untuk orang mulai memikirkan sebuah pemberontakan, maka sebuah institusi diatasi, diawasi dengan ketat. Kamu boleh pakai dan kamu boleh beribadah, kita rawat, kita urus. Itu hebatnya. Inggris menjajah mirip Roma. Siapa yang dijajah Inggris tidak pernah menjadi celaka dan bodoh. Siapa yang dijajah Inggris selalu mendapatkan keuntungan dalam tanda petik, sekalipun penjajahan merugikan. Tidak ada negara Commonwealth, ya, bekas-bekas jajahan Inggris yang kemudian tidak maju. Bahkan India sekalipun sebetulnya itu maju. Hong Kong jauh lebih bagus daripada China dan lainnya. Ya, sehingga Cina daratan, itu kemajuan mulai dari Hong Kong yang lebih cepat melejit. Ya, India sangat luar biasa sebetulnya dalam kemajuan dan knowledge mereka begitu tinggi. Sayang, kasta melemahkan mereka. Andai kata di India tidak ada kasta, dia salah satu raksasa dunia yang luar biasa. Karena mereka akan menguasai IT, susur yang kekasih. Orang Amerika boleh bikin hardware-nya, tapi software-nya itu otak-otak India semua yang memang ribet, rumit, cocok dengan komputer. Jadi orang India itu mikir luar biasa sekali, orang-orang hebat. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana negara jajahan Inggris begitu maju, begitu pula negara jajahan-jajahan di Roma diberikan kemungkinan oleh mereka, diatur segala sesuatu sedemikian tertibnya. Tetapi Herodes, yang memang dikenal sebagai seorang kasar, pendendam, pemarah, dan sangat ambisius, orang yang suka juga dengan kemewahan, ya, dia bermusuhan dengan para imam, karena dia dianggap pernah menodai seputar Yerusalem, kota suci, dengan membawa berbagai simbol-simbol patung-patung kaisar. Padahal orang Israel percaya, jangan ada ilah lain di hadapanmu, jangan membuat patung apapun. Nah, patung itu sengaja ditaruhnya di dekat-dekat bait suci. Maka imam-imam marah, lapor sama kaisar, mengajukan keberatan. Sampai kaisar memerintahkan penarikan itu. Lalu dia mengganti lagi tameng-tameng. Ya, apa namanya ini, perisai-perisai. Yang tapi gambarnya adalah berhala-berhala dari Roma. Kepercayaan terhadap dewa. Mereka protes lagi. Lalu kemudian Herodes sempat marah kepada orang-orang imam. Dan pada waktu itu imam-imam punya tentara juga. Ya, dan Herodes menyerahkan intelnya, pasukan khususnya, pasukan rahasianya, membantai beberapa daripada orang-orang apa namanya tentara para imam, lalu mencampur darah mereka dengan darah korban. Wah, itu menjadi penghinaan luar biasa. Musuh tegang setengah mati antara Yahudi dan Herodes. Kalau perlu, mereka akan membuat sebuah keputusan, jangan berurusan dengan Herodes, kira-kira itu. Tapi hari itu, mereka rela berurusan dengan Herodes yang mereka benci, asal hukum mati terhadap Yesus turun. Jahat luar biasa. Kalau kita mengerti sedikit sejarah sosial politik dan kita menyukainya, bagi saya itu menyenangkan sekali untuk menelitinya. Sehingga saya pikir, wah, luar biasa sekali ya. Sehingga dalam suasana seperti itu, suasana yang dibaluti dengan keputusan-keputusan politis, dari bermain siasat dan trik itu terasa sekali dalam semua hal ini. Termasuk hubungan Pilatus dengan Herodes. Jadi dia bermusuhan dengan para imam, imam benci setengah mati. Khususnya apa yang dilakukannya terakhir ketika mencampur darah para tentara mereka dengan darah korban itu penghinaan yang paling hina. Tetapi demi ambisi dan kebencian kepada Yesus, mereka rela untuk kerjasama. Gila ya. Ya, tampaknya mereka sedikit dengan tekanan kepada Pilatus. Karena Pilatus mempunyai pertimbangan kengerian. Jangan-jangan nanti orang Yahudi melapor lagi ke Roma, lalu jabatan dia bisa gawat. Dan mereka bersumpah, ya, akan melaporkan segala apa saja sekecil-kecilnya. Dan mereka berjanji akan berdemo kalau sampai tidak. Dan Pilatus melihat masa itu yang dibawa pemimpin ahli Taurat sudah mulai kayak orang kesurupan. Tetapi pada waktu kita menonton, kita akan bingung. Siapakah penjahat yang begitu jahat yang menimbulkan kebencian yang hebat? Lalu Anda melihat sosok Yesus dan Anda akan kaget. How can? Bagaimana bisa? Siapakah penjahat yang paling jahat yang menimbulkan kebencian yang sangat hebat? Anda akan melihat Yesus. Mana boleh? Tapi tahu kayak engkau, saudaraku. Siapa yang paling tidak kita suka dalam hidup ini? Saya akan jawab juga, Yesus. Munafik kalau kita bilang kita paling suka Yesus. Kita paling suka diri kita. Maka kita lakukan apa yang kita suka. Kita berani mengabaikan Yesus untuk kepentingan dan cita-cita dan keinginan, gairah kita, bukan? Jujur saja, yes. Enggak jelas nomor Yesus itu nomor berapa. Kalau saya nomor satu pada diriku, mungkin istriku, anakku, hartaku, dan lain-lain. Nomor dua, tiga, dan sekian. Yesus entah nomor berapa itu. Tetapi dalam jahatnya aku sebut nama dia, Yesus Tuhanku. Bukankah ahli Taurat sama? Kami melakukan perintah Allah, tapi mereka bunuh Yesus anak Allah. The irony. Dan itulah agama. Itu sebab saudara mungkin terlalu terbiasa kupingmu di gereja. Kau anak Tuhan, kau beberapa diberkati Tuhan, kau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Hari ini saya bilang, stop, periksa dirimu baik-baik. Hatimu tidak akan bisa mendustai kebenaran itu. Karena itu berdialoglah antara engkau dan Tuhan. Aku dan Tuhan. Mari kita sama-sama berhadapan dengan dia. Dan kita temukan diri kita. Supaya kita jangan tersasar oleh ambisi dan perasaan yang salah. Berpikir sudah melayani dia. Padahal dia tidak suka dengan hidup kita. Ahli Taurat bersekongkol dengannya. Ia juga pernah memakan uang daripada Yerusalem ketika kemudian Yerusalem itu uang perbandaran yang dipakainya untuk membangun saluran air yang saya sebut 40 km panjangnya untuk mengairi Kaisaria dan bahkan kemungkinan itu disambung lagi sambung pakai jalur khusus ke Yerusalem. 40 km. Pada waktu saya melihat sistem pengairan itu saya berpikir betapa luar biasanya orang dulu bisa menghitung ketinggian dan kerendahan sehingga betul-betul persekian. Karena kalau terlalu tinggi kan nanti 40 km itu dia jomplang kayak apa kan. Tapi itu betul-betul sehingga air itu mengalir. Tidak terlalu deras. Tetapi juga tidak berhenti. Hebat ya. Saya gak ngerti bagaimana mereka mengukur itu dulu sehingga begitu presisinya. Sehingga tiap kali ke Israel, tiap kali saya memikirkan dan saya punya kekaguman-kekaguman. Ada 1001 penjelasan, tetapi selalu menyisakan rasa penasaran. Kebrilianan berpikir ide-ide bagi saya itu hebat. Situasi sosial politik lalu saya membayangkan betapa hebat sistem yang mereka kerjakan saudaraku yang saya kasih. Dan bukan itu saja. Pilatus juga pernah bermusuhan dengan Herodes karena membunuh rakyat Herodes yang semena-mena. Itu wilayah kekuasaan Herodes. Pilatus main terobos, tidak ngomong-ngomong sama Herodes. Hajar! Nah itulah dia. Kalau dia mau melakukan apa yang dia akan lakukan. Seorang pemarah. Dan kalau dia tidak suka, dia mendendam. Memang dia seorang pendendam yang perangasan. Pilatus memiliki kekuasaan politik yang sangat besar. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bertabiat kasar. Pendendam, pemarah. Suka kemewahan dan tidak peduli orang selain orang yang dia suka. Pada zaman itu, Yesus hidup. Dulu, Yesus lahir di zaman Herodes Agung yang juga maniak. Seorang yang tidak boleh mendengar orang lain ingin menjadi raja seperti dia, paranoid yang gila. Dan dia memerintahkan bunuh semua orang pengikut Yesus. Indonesia, saya lalu pikir-pikir bagaimana sejarah itu begitu rupa sehingga Yesus dari lahir sampai matinya dikelilingi suasana politik yang sangat busuk luar biasa. Tetapi hanya saya ngerti, tidak ada satu situasi politik yang salah dalam hidup ini. Di tengah-tengah kehidupan kita. Yang salah adalah kita. Bagaimana memainkan peran kita dalam hari-hari kita. Bukankah lukisan Yesus menjadi lukisan yang sangat indah. Karena dia melayani di tengah tekanan yang sangat berat. Bukankah lukisan kehidupan gereja Smyrna sangat luar biasa. Karena mereka justru hidup di bawah aniaya. Dan tercatatlah kesetiaan iman mereka yang luar biasa. Betapa jahatnya kita. Kalau tidak kerja apa-apa. Mau minta ketenangan kenyamanan dalam hidup bernegara. Karena itu mari kita berkarya untuk itu. Saudara-saudara, apa yang terjadi antara Pilatus di dalam kehidupannya yang begitu luar biasa, yang bergelimang kekuasaan yang begitu hebat, dan dia membuat sebuah keputusan-keputusan yang sangat mengerikan. Benturan kerasnya dengan Yesus, dia menjadi penentu keputusan hidup mati Yesus di pengadilan. Yesus bisa hidup? Bisa. Kalau dia berkata, tidak salah. Not guilty. Itu kalimat yang selalu kita pengen dengar ketika seorang disidang, lalu juri akan membuat sebuah keputusan. Guilty or not guilty. Kalimat itu amat, sangat, angker, berkuasa, mengerikan. Maka Pilatus punya hak pribadi. Punya palu untuk menentukan itu. Tetapi heran. Ia tidak memakainya. Dan melemparkan persoalan itu. Penjahat yang paling jahat adalah orang yang harusnya membuat keputusan. Tapi melemparnya kepada yang lain. Padahal dia tahu apa itu kebenaran. Ingat, mungkin kita salah satu dari Pilatus. Tahu apa yang benar, tahu apa yang salah. Mesti kita putuskan. Tapi kita masa bodoh, lalu berkelit supaya kita tidak terlibat di dalamnya. Kita pengecut yang luar biasa. Hidup ini tidak sederhana, saudara. Kadang ada satu situasi saya tidak suka ada di situ. Tapi harus di situ. Pil pahit itu harus ditelan. Resiko jabatan, resiko posisi harus berani dijalani. Nah inilah menjadi bagian-bagian yang mesti kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memerankan, memainkan seluruh ranah di dalam kehidupan kita. Dan Pilatus menjadi orang oportunis yang luar biasa karena dia mengabaikan kebenaran. Ia memeriksa Yesus dan sendiri berkata dengan mulutnya, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini sedikit pun. Andai kata ada kesalahan sedikit, tetap tidak layak hukuman mati. Apalagi tidak ada kesalahan sedikit pun, bagaimana mungkin dihukum mati? Ini kan pelecehan terhadap hukum yang mesti ditegakkannya. Ini kan menjadi sebuah permainan terhadap apa yang harusnya dipimpinnya. Dia adalah dirigen lagu itu, ketika lagu itu kacau seharusnya dia memarahi dirinya, bukan memarahi orang yang di sana. Tetapi Pilatus telah menjadi pemimpin oportunis. Ia menjadi seorang yang kacau balau dalam kehidupannya. Sehingga suara istri yang gelisah dan berkata, Pilatus suamiku, lepaskan orang ini. Karena dia membuat hatiku terus gelisah. Aku tahu orang ini tidak salah. Lepaskan dia. Ungkapan istri Pilatus bisa kita baca di dalam Matius dan kita mencatat bagaimana Matius menunjukkan betapa ketidakbersalahan Yesus. Sehingga saksi tidak salah sudah lebih daripada cukup menunjuk dia tidak salah. Dan tidak ada satupun saksi yang menyatakan bisa bahwa dia salah. Bagaimana kemudian ahli-ahli Taurat mengirimkan saksi palsu? Kita akan bicarakan minggu berikutnya. Tetapi bagaimana kita bisa melihat kemudian Pilatus di dalam sikap yang sangat tahu hukum dan dia tidak menemukan kesalahan, didukung kegelisahan istri yang luar biasa, tidak ada kesalahan. Mestinya di dalam cinta sama istri, dia harusnya melakukan itu. Toh. Karena biasanya banyak sekali para wali negeri, kalau kemudian ditugaskan di satu negeri, satu tempat, istrinya biasa tinggal di Roma, mereka yang pergi, lalu mereka kemudian punya selir lagi. Tapi Pilatus membawa istrinya. Tampaknya keluarga yang cukup harmonis. Artinya paling tidak Pilatus pasti sangat mencintai istrinya itu. Atau paling tidak kagum dengan kecantikan istrinya. Atau apapun itu. Yang jelas istrinya itu adalah istri yang ikut dengan dia. Yang dibawanya. Tetapi ia tidak mendengarkan apa yang diucapkan istrinya. Aku gelisah. Lepaskan dia. Artinya apa, saudaraku yang kekasih? Berarti ada sesuatu yang lebih hebat daripada permohonan istrinya sendiri, bukan? Ada sesuatu yang lebih hebat daripada hati nuraninya sendiri. Ya, apa itu? Sehingga membuat dia mengiyakan atau menyeluluskan keinginan daripada para ahli Taurat ini. Apa yang membuat lebih besar daripada sayangnya kepada istrinya? Apa yang ada yang membuat lebih besar daripada keyakinannya sebagai seorang pemimpin? Orang ini tidak bersalah. Pilatus sudah biasa membuat keputusan. Hari ini dia mengalami kegelisahan yang sangat luar biasa. Tetapi dia tidak berani mengambil keputusan yang semestinya. Dalam siasat politiknya, saudara yang kekasih, Pilatus kemudian bermain dengan cara yang sangat cerdik. Pada waktu saya membaca dan memahami dalam trik-trik politik, hebat. Dia bermusuhan berat dengan Herodes. Lalu dia mulai berpikir. Lalu dia mengirim Yesus kepada Herodes. Mengapa? Karena dia mau cuci tangan. Kalau ada putusan dari Herodes, maka aku merdeka. Itu harap daripada Pilatus. Dikirimlah Yesus. Herodes menangkapnya dan senang. Karena memang dia pengen tahu orang ini yang mana yang Yesus ini. Pengen dia lihat. Tetapi ada satu hal yang menjadi penting. Ada pengakuan politik daripada Pilatus. Bahwa Herodes punya jabatan penting. Karena Yesus dianggap adalah orang Galilea. Dan gubernur apa rajanya adalah Herodes Antipas. Jadi dikirim. Satu pihak Herodes senang. Ah, dulu kau bunuh pengikutku. Rupa-rupanya sekarang Pilatus sudah berubah. Dia kirim untuk aku yang memutuskannya. Harga diri Herodes naik. Padahal itulah siasat jahat. Dan itulah politik. Bisa membuat sebuah keputusan yang menyenangkan lawan, padahal itu racun yang mematikan. Maka saya pikir dalam trik politik, ya lihai setengah mati ini orang. Jago banget ini. Ya, karena saya suka mencermati, melihat sebuah game, sebuah permainan, kemana angin mau ditiupkan. Mereka lagi bermain seperti apa, lagi kemana ini, lalu jatuh seperti apa. Saya coba mencermati para pengamat, lalu mengambil pemikiran sendiri dan analisa sendiri. Lalu saya bertanding dengan analisa saya terhadap perkembangan kemudian. Dan saya terkejut-kejut, ada banyak hal yang bisa saya duga dan dapat, tapi banyak juga yang tidak bisa saya duga. Oh, kedepannya mau ke sana juga ya? Pilatus lihai ya. Untuk menyelamatkan dirinya, ia justru menciptakan perdamaiannya. Gila betul. Tapi apa yang terjadi? Dibawalah dia kepada Herodes, si Raja Boneka. Herodes senang karena dia pikir dia dihargai oleh Pilatus. Maka Herodes senang, lalu kemudian memeriksa. Tetapi Herodes juga tidak menemukan apa-apa dan mengembalikannya lagi kepada Pilatus. Herodes rupanya juga bukan bodoh, saudaraku yang kekasih. Ia tidak mau membuat sebuah keputusan yang kemudian dia salah. Rupa-rupanya dia juga sudah mencium bau dari Pilatus. Loh, kalau gitu sebenarnya mana yang benar, Pak? Itulah lihainya. Cium-mencium, diamkan saja. Harga menghargai, angkat ke permukaan. Itulah politik dalam transaksinya. Saya tahu apa yang kamu bikin, tapi saya gak mau bicarakan. Karena kamu menguntungkan saya, ini yang kita diskusikan. Yang lain ini kita tanam saja di bawah. Sehingga Yesus menjadi sebuah permainan pimpongan saya. Herodes senang, lalu berkata, ah, Pilatus sudah mengakui aku. Dikirimnya Yesus pada aku. Tapi dia juga tahu dalam hatinya, dia mau mengumpan aku supaya aku makan racun ini. Tidak, dikirimnya kembali. Apa yang terjadi? Herodes tak menemukan kesalahan si Raja Boneka. Pilatus tak menemukan kesalahan wali negeri gubernur Roma. Lalu apa lagi yang bisa salah? Tapi heran, dua-dua tokoh politik ini sama jahatnya, sama oportunisnya. Tidak punya harga diri dan tidak berani benar untuk menyatakan apa yang semestinya. Saudaraku yang kekasih, ironis. Saya pikir di republik kita pun apa bisa berubah kalau ada demo yang besar. Demo ini, demo itu, semua berubah. Pinggir kiri lagi, kanan lagi. Sampai kita gak tahu mau kemana kita pergi. Miris. Saya mulai membayangkan pergerakan orang banyak memang sangat luar biasa. Pertandingan percaturan adalah kalau kau bisa menggerakkan massa, kau akan punya kuasa. Kalau saya bisa menggerakkan di Jakarta ini 1 juta orang, bargaining position saya akan kuat sekali. Jangankan 1 juta orang, 100 ribu orang kompak bela mati-matian di belakang Pak Bigman. Oh, power saya powerful banget itu. Saya akan jadi orang penting. Saudara-saudara yang kekasih, Pilatus, Herodes bermain dalam kemunafikan sebagai tokoh politik. Si Raja Boneka, si Gubernur Roma lempar-lemparan. Satu sisi tampak saling menghargai. Sungkanitas yang tinggi, tapi di lain sisi saling melempar bom waktu ini. Asal jangan di tanganku. Pada waktu kembali kepada Pilatus, apa yang harus dikerjakannya? Itu sebab dia mengambil air. Dia membasuh tangan dan berkata, tanganku bersih dari dosa orang ini. Mana mungkin bersih karena kau tahu keputusannya apa? Mana mungkin bersih karena kau tahu kebenarannya apa? Mana mungkin bersih karena tanggung jawabmu membuat keputusan, tapi kau tidak membuatnya. Pilatus dengan segala kemunafikan, dengan segala ritual penyucian yang tidak suci itu, dia telah membuat kejahatan yang sangat mengerikan. Karena apa? Dia membiarkan keliaran kebuasan orang dan dia menyerahkan Yesus kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Hukumkah itu? Raja kah itu? Gubernur kah itu? Betapa jahatnya. Saudara aku yang kekasih, pada waktu kita menyorot seperti itu, moralitas dan mentalitas orang sudah habis. Ya. Saya bukan pembela agama. Dan saya bukan seorang Ahmadiyah. Tapi bagi saya tetap sebuah kesalahan menganiaya orang yang tidak salah. Siapapun itu. Saya muak dengan orang Kristen pada waktu ditim-tim melempar masjid dan menganiaya orang Islam. Salah! Saya muak dengan peristiwa Serbia ketika Islam Bosnia dibantai di Serbia hanya karena mayoritas. Salah! Itu sebab tidak ada hak mayoritas menganiaya yang minoritas. Tetapi saya pun percaya kalau orang Kristen yang mayoritas di Indonesia ini, pasti Islam yang kita bantai. Jadi kita tidak dibantai, tidak membantai. Maaf ya, bukan karena kita lebih baik. Kita juga sama jahatnya. Hanya jumlah kita kalah. Kita belum jadi Kristen. Dan itu belajarlah hadir dengan utuh. Menghargai orang di sekitarmu. Hidup tidak sederhana. Jaga mulutmu mencaci maki orang lain. Tapi kejahatan tetap harus dilawan. Kebenaran harus ditegakkan. Sayang, sang pemimpin yang bernama Pilatus mengabaikannya. Sayang, Herodes yang punya kesempatan melupakannya. Dan sayang, banyak pemimpin di republik kita yang mencuci tangannya dan berkata, aku tidak berdosa atas peristiwa ini. Saudara-saudara, tahukah kau Herodes? Akhirnya kemunafikan akan terus bergulir dan memakan korban. Di tengah pemerintahan Tiberius, Pilatus pernah dipanggil dan ditegur. Tiberius mati digantikan oleh Gaius. Pada waktu itu Gaius tidak masuk penjara. Dia berkuasa karena dia kaisar Roma. Ya. Pada waktu pemerintahan Gaius, sejarah mencatat Pilatus dipanggil ke Roma dan dipaksa bunuh diri. Membaca peristiwa itu saya mulai berpikir, kegelisahan, kengerian banyak orang dan perjalanan hidup yang panjang di depan. Jangan merasa menang sekarang kalau kau dalam kejahatan. Karena kehancuran sedang menunggumu dan membantaimu di belakang. Ia akan menghajarmu. Karena itu berhati-hatilah. Herodes pun pada akhirnya hidup di pembuangan. Si Raja Boneka, si oportunis itu, akhirnya dibuang. Hidup dalam kegelisahan. Bait Allah yang dibanggakan para imam tahun 70 oleh Kaisar Titus dilululantakkan. Habislah simbol keagamaan dan kebanggaan kosong itu. Hancur semuanya. Bodoh luar biasa. Bom waktu yang diwariskan pada anak cucu. Itu mengerikan, saudaraku. Oleh karena itu di dalam situasi apa yang dibuat oleh Pilatus maupun Herodes sebagai oportunis tadi, lalu dia membiarkan Kristus disalib sekalipun dia tahu tidak salah, bahkan istrinya mendukungnya, dan Herodes pun mengiyakan, tidak ada salahnya. Dia tahu dia harusnya membebaskan, tapi teriakan orang banyak membuat dia gelisah. Apakah dia takut teriakan orang banyak? Bukan! Yang dia takut kalau orang banyak memberitahu kepada Roma, lalu Roma tahu dan mencopot jabatannya. Dia terlalu cinta dengan jabatannya. Dia terlalu cinta dengan posisinya. Dia terlalu cinta dengan apa yang akan diharapkannya. Sehingga akhirnya ia melakukan sesuatu kengerian di dalam hidupnya dan membuat keputusan yang salah. Dan akibatnya ia melakukan sesuatu yang sangat mengerikan di mana Yesus dibiarkannya. Diperlakukan semena-mena. Padahal hukum justru diadakan untuk membuat sebuah keputusan bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi Pilatus membiarkan mereka memperlakukan semena-mena. Raja apa itu? Gubernur apa itu? Kok biarkan orang semena-mena? Nalar kita sudah gak bisa mengukur itu. Sudah tidak bisa dipahami itu. Itu sebab pada waktu Paulus yang adalah warga negara Roma. Dan dia membelinya sejak kanak-kanak. Dia mendapat semacam PR istilah kita begitu ya. Sehingga dia punya warga negara Roma pada waktu dia dicambuk, dia protes. Diajukan dan dia banding sampai ke Agripa. Banding. Saya warga negara Roma kenapa dicambuk? Mereka ketakutan yang mencambuk. Karena mereka cambuk mereka pikir Yahudi. Ternyata dia Yahudi dengan warga negara Roma. Warga negara Roma dengan oleh alasan apapun tidak boleh dicambuk. Yang mengagumkan lagi dari sistem Roma. Sekalipun Paulus Yahudi. Darahnya asli karena dia punya kewarganegaraan Roma. yang memang bisa diurus dan diurus orang tuanya sejak kanak-kanak karena orang tuanya orang terdidik dan punya uang. Dan dia punya uang untuk sekolah di bawah Gamaliel. Itu dihargai loh. Maka siapapun yang melakukan kesalahan, orang Roma tulen asli yang hak warga negara ada pada dirinya, jabatnya hebat, pejabat kepala penjara, tetap bisa gawat di hadapan kaisar. Hebat ya. Zaman dulu sistem hukum di Roma, wow, hebat saudaraku. Itu negara penjajahan. Jadi orang punya hak hukumnya itu hebat sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Bagi saya itu mengagumkan. Maka kalau orang bilang hukum adalah jenderal di atas segala-galanya, is it true? Itu sebab ketika dia dibiarkan liar, maka ketidakpastian akan melanda. Semua akan mengalami kekacauan. Kengerian yang sangat menakutkan. Jadi Pilatus pada waktu itu cuma takut kalau ini berbalik, lalu mereka menggugat, lalu Roma dengar dan dicomot. Dia gak mau itu. Sehingga diabaikan istrinya yang gelisah itu. Diabaikan hati nuraninya sendiri. Diabaikannya juga keputusan Herodes yang sudah meneguhkan keyakinan akan ketidaksalahan. Dicucinya tangannya untuk menyelamatkan jabatannya. Saudaraku yang kekasih. Satu kawan bertemu dan kita ngobrol. Pada waktu itu saya diajak ketemu seorang menteri. Selesai ketemu terus kita ngobrol-ngobrol, lalu dia cerita sama saya. Ya menteri ini ceritanya mau bikin sekolah, lalu kita diajak terus ngomong-ngomong ide kita tentang Mika dan seterusnya. Tapi pada waktu itu saya sudah memprediksi dari sebuah diskusi itu, enggak bakal jalan ini. Karena terlalu politis, semangatnya enggak ada. Ya. Dan rasanya untung juga saya tidak terlibat. Karena kemudian jadi kasus. Karena mau ambil dari sana, ambil dari sini, semua supplier-supplier ada aturan gitu kan. Tapi untuk bangun sekolah. Lalu saya pikir-pikir dipungutnya 10 perak, dikirimnya 2 perak ke sana ya. 8 perak dimakannya. Saya pikir-pikir gila juga ya. Nah kemudian satu orang cerita, Pak dia itu Kristen. Terus kemarin dia menunaikan satu ibadah yang luar biasa lah. Saudara-saudara, dibungkusnya agamanya. Karena dia sudah punya posisi cukup penting. Karena kalau tidak, dia akan dicomot. Garisnya susah. Saya punya seorang abang yang kemudian saya kenal sesudah apa namanya, karena sama-sama sirait begitu ya. Dan saya sering pelayanan di rumah dia, dulu seorang brigjen. Kau tahu deh, kata. Mestinya pangkatku ini sudah mayjen ini. Dan aku bisa pensiun letjen itu hitunganku. Ya dipanggil jenderal itu aku. Cuman satu kalimatnya. Ini suratmu, naik kau mayjen. Tinggal ku tanda tangan. Tapi tolong aku. Lu kenapa pak? Ganti agamamu. Gak ku tunggu lagi. Langsung ku bilang. Kau tanda tangan itu pak, naik aku mayjen. Tapi ini agamaku. Tapi kalau ini agamaku bapak tidak tanda tangan, jangan pak. Siap, laporan. Dia balik. Kutinggalkan. Merah mukanya. Lebih bagus aku brigjen. Asal bisa aku bikin merah muka jenderal itu. Waduh, saya kagum juga ya. Saya bilang, abang ini betul-betul batu. Bilang, apa itu dek? Batu, batak tulen ya. Harga diri itu harus tinggi. Tap, balik. Akhirnya dia pensiun brigjen. Padahal orangnya pintar. Ya. Dia lama di Kapaksi dan mengelola itu. Pembelajar hebat. Cukup bersih. Tapi berhenti. Karena dia tidak mau mengganti agamanya. Herodes mulus. Pilatus mulus. Karena rela menjualnya. Bagaimana dengan kita saudara yang kekasih? Akankah kita juga menjual keimanan, keagamaan kita supaya kita langgang dalam hidup kita? Supaya langgang yang kita punya seperti apa yang dilakukan oleh Pilatus? Kita sangkali keimanan kita? Seharusnya kita berani. Sekalipun untuk itu kita perlu bijak. Marilah kita bijak, tapi jangan hilang keberanian. Pintar, tapi jangan kehilangan keberanian. Punya taktik, kiat-kiat hebat, tapi jangan hilang keberanian. Untuk tetap murni di kehidupan. Pilatus tak punya pegangan itu. Dilepasnya dan dia menjadi salah di dalam kehidupannya. Sehingga sikap oportunis Pilatus itulah yang membawa Yesus pada hukuman mati dan disalib. Sekalipun tidak ditemukan kesalahan Kristus, orang mati tanpa salah. Padahal Pilatus sendiri sudah ngomong, tidak ada kesalahan kutemukan pada orang ini sehingga hukuman mati layak bagi dia. Enggak ada. Lah kalau enggak ada, bebaskan. Tapi sekarang kuserahkan sama kalian. Urusan kalian, aku cuci tangan. Tidak bisa, kau pemimpin. Kau tahu apa itu kebenaran. Tapi dia pertaruhan dengan jabatan. Toh dia sudah bikin banyak masalah dengan orang Yahudi, dia takut ini menjadi puncak dan hancurlah dia. Maka kemudian dia rapi-rapikanlah semuanya. Itu sebab saya selalu berkata, kalau hidupmu penuh dengan dosa di belakang sana, saudara, masa depanmu akan banyak masalah. Tapi kalau hidupmu penuh dengan kebenaran, masa depanmu indah. Bersahabatlah dengan banyak orang yang beda-beda agama. Maka banyak kawan yang menolongmu. Coba pakai mulutmu menghina agama lain. Banyak musuh yang menunggumu. Saya tidak bangga dengan orang-orang Kristen yang kerjanya caci maki sana, dipikirnya bangga, hebat, jago. Bagi saya itu sampah. Jangan pernah menghina apapun. Karena Tuhan tidak ajar itu. Tapi nyatakan kebenaran. Kebenaran tidak bisa dibantah. Dengan sendirinya yang tidak benar akan menjadi telanjang, bukan? Nah, elegansi sikap seperti ini mesti kita munculkan dalam hidup kita. Berdialog, bersahabat, tunjukkan keunggulan itu. Ini menjadi pertandingan kita, saudaraku. Saya pikir pada waktu beberapa kali saya diundang dialog umat beragama, beda agama, saya bertanding, bermain dengan kata-kata. Saya bisa mengatakan kita leading tanpa harus merasa orang itu salah. Wah, itu betul, Pak. Ket, Kristen ada begini. Sampai yang bawa acara yang mesti bilang, wah luar biasa ya Pak. Saya paksa dia ngakuinnya. Tidak perlu saya bilang luar biasa toh. Karena barang luar biasa pasti luar biasa. Kalau ada diamond bagus kau tunjukkan. Gak usah kau bilang itu bagus. Semua orang bilang, hebat banget Pak. Nah kau punya enggak, itu persoalannya. Tapi kalau kau bilang, Pak saya punya diamond bagus loh Pak. Besar segede gajah begini-begini. Ada yang bilang, yang kulihat cuma satu Pak. Apa, bohong kau katanya. Selesailah sudah. Dia gak akan tahu itu. Nilai itu loh. Itu sebab saya amat sangat percaya. Ada pertandingan elegan yang bisa kita mainkan. Tanpa harus kita berubah warna. Sayang. Pilatus melacurkan jabatannya. Melacurkan dirinya. Kiranya kita belajar untuk tidak melakukan itu dalam kehidupan kita. Kita belajar supaya jangan mengulang kesalahan yang sama. Terlibat lagi dalam penyalipan Kristus. Karena sifat oportunis kita itu. Yang mau mendapatkan yang kita inginkan, kita abaikan kebenaran. Belajar untuk memegang itu teguh dalam prinsip kehidupan kita. Sikap oportunisnya menyebabkan kematian orang tidak bersalah. Bukan kematian yang kita sesali. Karena semua orang benar pun bisa mati. Entah ditabrak, entah apa. Banyak cara kematian. Tetapi membiarkan kesalahan, itu yang mengerikan. Itu sebab saya suka pepatah hukum. Lebih bagus membebaskan orang bersalah daripada menghukum orang yang benar. Karena itu akan menjadi sangat salah. Hati itu tidak pernah bisa berhenti itu. Dituduh kau seumur hidupmu. Itu akan menjadi kengerian yang luar biasa, saudara yang kekasih. Itu sebab dalam diri kita, dalam hidup kita. Hati-hati untuk tiap keputusan-keputusan kita. Di dalam memainkan peran kita. Supaya kita betul-betul memikirkan yang pas. Kita tolong satu orang, tapi 50-50 ini benar apa enggak benar, benar apa enggak benar. Lebih bagus kau tolong, mungkin dia enggak benar. Daripada tidak kau tolong, ternyata dia benar. Tapi cermati baik-baik. Kalaupun kau ragu, untuk sebuah pemberian, lakukanlah. Tapi jangan memberi tanpa berpikir, karena itu akan jadi salah. Karena kau melompati kebenaran yang seharusnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kemungkinan Pilatus sebagai tokoh penyalipan, yaitu sifat atau sikap oportunisnya yang membiarkan bahkan melegalitas ketidakadilan terjadi. Dibiarkannya orang-orang Israel itu melakukan semau-mau mereka. Jahat sekali ya. Dibiarkannya terjadi hukuman mati pada orang tidak bersalah. Padahal itulah tugasnya menjaga bagaimana hukum itu tegak dan berdiri. Pilatus, tokoh politik yang sangat cinta pada kekuasaan dan penuh dengan siasat jahat. Dan dia bermain-main dengan kekuasaan, memerangkap dan menyerahkan Yesus ke dalam kematian. Ia tidak peduli dengan risiko apapun. Yang dia tahu cuma satu, ketika kulakukan ini, jabatan masih menempel pada diriku. Ia tidak peduli hari esok, ia tidak peduli apa yang terjadi bagi anak cucunya. Pikirkan baik-baik, saudara yang kekasih. Dulu saya ingat dalam sejarah, ada satu pendeta, karena ada satu pendeta ditangkap bersaksi. Kami orang Kristen harus bersaksi. Saka pendeta ini dipanggil, saksi ahli gitu ya. Memang punya jabatan penting di struktur kegerejaan di Indonesia. Oh tidak harus. Kemudian saya ingat banget, dia berjalan dalam kehidupannya, enggak ada nama keluar. Yang jelas kemudian dia Parkinson. Hari itu hanya dilewatinya dengan cara yang tidak menyenangkan. Dan yang repot adalah banyak orang tidak simpati padanya. Sakit di kesendirian, lebih sakit sendiriannya daripada sakitnya. Sakit di keramaian, karena banyak orang memperhatikanmu, kau kuat menanggung sakitmu. Tapi kalau tidak ada orang lihat kau, itu yang paling mengerikan. Itu yang paling menyedihkan. Saya melihat bagaimana tangan Tuhan menghukum. Tetapi saya pikir-pikir masih untung kau dihukum. Kalau saja di kesepiannya dia sadar dan menangis, Tuhan ampuni aku, alangkah indahnya. Yang lebih repot kalau enggak diapa-apain Tuhan, dibiarkan terus lewat jalan tol. Begitu mati, langsung cepat sekali ke neraka. Dia pikir masuk surga, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan, anyalah. Waduh, tidak ada waktu lagi untuk dia sadar dan berubah. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, apakah kita mempunyai kemungkinan yang sama dengan Pilatus? Menjadi tokoh-tokoh yang kemudian menyalibkan Yesus dalam aplikasi kehidupan seharian kita sekarang. Mengkhianati namanya. Tapi yang pasti, ketakutan telah membuat banyak orang menuliskan di rumah-rumahnya, ini bukan rumah Kristen, ini bukan rumah orang non-pri, ini rumah milik pribumi, bukan Kristen. Semua orang berani asal selamat. Saya mengerti ketakutan itu. Dalam hal sekejap gitu orang pasti ngambil jalan pintas ya. Tetapi yang saya tidak ngerti adalah sebetulnya di mana peran kita sebagai gereja. Apa yang kita dengar sebetulnya tiap minggu membuat kita bisa berpikir seperti itu. Pasti ada kekacauan. Maka demi Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan mau kau hidup, kau akan hidup. Tapi kalau kau dijaga ribuan tentara dan Tuhan mau kau mati, kau akan mati. 1000 senjata menombakmu, Tuhan mau kau hidup, kau hidup. Tapi jangan coba-coba orang bilang-bilang, lempar senjatamu sini, Tuhan mau aku hidup. Itu kau yang bilang. Mati kau di situ. Jadi jangan cobai Tuhanmu. Saya pikir orang Kristen banyak kelewatan, kurang ajar, KKR sana sini, teriak tantang semua orang. Ya habislah. Ya. Saya jengkel dengan peristiwa Temanggung, yes. Tapi kejengkelan saya terhadap pembakarnya lebih jengkel lagi kepada orang yang sok tahu itu. Yang merasa dirinya paling hebat. Saya agak muak dengan orang, ketika salah dia melibatkan orang lain jadi korban. Orang jagoan, kalau dia salah dia maju sendirian. Saya yang salah, mari. Itu hebat. Harus itu hidup kita. Jangan takut kalau memang kita bikin salah. Jangan buat salah kedua dengan melibatkan orang lain. Kau salah, selesaikan salahmu dengan cara aku salah. Yesus sendiri pun menuntut pengakuan dosa. Itu sebab ketika kita melakukan bagian-bagian seperti ini, kita perlu sebuah kehati-hatian, kita perlu bijaksana. Ya, dulu satu dokter sebetulnya sih, ya, tulis bikin selebaran. Allah itu berhala Islam, masuk kemana-mana, masuk Jawa Barat. Ngamulamui Jawa Barat. Fatwa, mati sama orang ini. Kurang ajar, dia terbang ke Amerika. Yang tinggal di Jakarta, babak belur semua. Khususnya Jawa Barat. Saya mencermati ketegangan yang terjadi di Jawa Barat. Kita punya data semua, penutupan-penutupan gereja. Cenderung meninggi, terus saya perhatikan. Berbagai kasus terjadi. Orang Kristen juga. Pemicunya sudah minyak tumpah di mana-mana. Hati-hatilah. Enggak apa-apa minyak bensin itu, asal jangan ada puntung rokok. Ini ada puntung rokok, ya selesailah, terbakar semua. Lalu kau bilang, "Ah, cuma puntung rokok, Pak." Ya puntung rokok, tapi bukan di sungai ini, bensin itu. Apa enggak bisa kau lihat itu bensin? Sayang. Terbakar semua. Lalu dia enak aja pergi. Saya bayangkan Pilatus kurang ajar ya, cuci tangan, udah pergi. Itu bentuk lainnya. Tak berani dia bertanggung jawab atas putusannya. Cuci tangan aku. Dosa kalianlah itu. Jangan pernah begitu, saudaraku. Kalau ada sesuatu terjadi dalam hidup ini, berusahalah untuk terakhir pergi. Selesaikan semuanya. Jangan pengecut dan melarikan diri. Goncang-ganjing dalam gereja. Kita bertanding dalam kebenaran. Jangan oportunis cuma ikut-ikutan orang. dan kemudian kau menghilang. Itu sikap tidak baik. Berdiri tegak. A untuk A, B untuk B. Jangan takut, Tuhan pasti menjaga kita. Jangan takut, Tuhan pasti melindungi kita. Oleh karena itulah, apa yang dilakukan Pilatus, kalau kita melihat sejarah, ironis. Dia dipaksa bunuh diri, persis seperti dia membiarkan Yesus terpaksa dibunuh. Yesus tidak salah ya, mestinya bebas. Dibiarkannya dibunuh. Tapi kemudian pemerintah Roma melihat kesalahannya di kemudian hari. Kemari kau, silakan bunuh dirimu. Atau algojo yang menghabisimu. Karena kalau disuruh bunuh diri itu masih kehormatan itu. Karena kalau algojo yang membunuh di depan masyarakat, di depan rakyat, penghinaan itu. Oportunis kan? Seperti sikap oportunisnya membiaskan Yesus mati. Begitulah oportunisnya kematian dia sendiri. Ayo silakan bunuh diri. Lalu besok diumumkan, oh dia sudah mati di kamarnya. Nah, itu masih ada kehormatan. Tapi semua orang juga tahu. Tapi kalau sampai dia mati dipenggal oleh algojo di depan orang lain, nah, itu penghinaan. Oportunis, itu oportunis. Apa yang kau tabur, itu kau tuai. Karena itulah saudaraku yang kekasih, mari belajar hidup dalam kebenaran itu. Jangan sampai kita bertanding bermain dengan kemunafikan seperti Pilatus itu. Dan kita terjebak berputar-putar di sana. Belajarlah transparan. Ya untuk ya. Tidak untuk tidak. Tuhan akan memampukanmu menanggung resikonya. Karena aku akan berkata, tidak ada hidup benar tanpa resiko. Jangan mimpikan itu. Kalau kau pikir kau hidup benar, Tuhan jaga lalu gak ada resiko. Salah besar. Justru dengan hidup benar, Tuhan jaga kau untuk menikmati resiko itu. Pikirkan baik-baik. Supaya kau punya penghormatan memikul salibnya. Tuhan yang hebat itu. Siapa yang tidak mau menderita untuk Tuhan? Akan kukatakan kalimat ini. Tuhan sendiri berkata, dia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak mau menyangkal dirinya, tidak mau memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Kiranya kita kuat dan tangguh. Sehingga tidak oportunis dalam sikap hari-hari kita. Dan kita tidak melibatkan diri pada kekacauan seorang Pilatus terinspirasi bahkan menirunya. Tetapi kita boleh berani tegak berdiri dan menyuarakan kebenaran. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh betul-betul hidup kita itu menjadi hidup unggul. Yang tidak terbantahkan. Menjadi hidup yang hebat. Yang memuliakan nama Tuhan. Ini yang mesti kita pikirkan saudara-saudaraku yang kekasih. Camkan dan pikirkanlah bagian yang kedua ini. Kita sudah menemukan ahli Taurat yang jahat, mengerti kebenaran. Hari ini mungkin kau akan berkata, ya Pak, ngertilah Pilatus itu kan bukan orang Kristen. Ya, Pilatus juga bukan beragama Yahudi. Ya, Pilatus itu kafir. Maafkan aku, kemarin tokoh agama sudah cerita itu. Dia sendiri penjahat yang hebat, padahal dia mengerti kebenaran. Ini bukan soal tahu apa enggak tahu. Ini soal kau punya hubungan apa tidak dengan dia. Kau mencintai kebenaran apa tidak. Pilatus memang tidak tahu hukum Taurat, tapi Pilatus tahu apa itu kebenaran. Pilatus memang tidak tahu apa kekristenan, tapi dia tahu apa itu kebenaran. Yesus tidak bersalah. Hukumannya bebas. Murni. Tetapi dia tidak berikan itu. Dia cuci tangan, dilepaskannya. Padahal dia tidak boleh begitu. Dia tahu kebenaran? Tahu. Kebenaran adalah hukumlah orang sesuai dengan kesalahannya. Dia tahu kebenaran hukum yang dipegangnya. Hukum Roma. Dan dilanggarnya. Apalagi kita orang Kristen. Kita tahu hukum Allah. Jangan pernah melanggarnya. Biarlah Tuhan menolong kita. Saudaraku yang kekasih menuntun kita. Membimbing kita. Mengayunkan langkah kita. Kita melihat berbagai hal. Di sekitar 7 tokoh. Yang mungkin terlibat dalam kesalipan. Dan jangan lupa. Aku tidak sedang mengajarkan fakta-fakta itu kepadamu. Tapi aku mau. Dari fakta itu kita belajar. Adakah kita di sana terlibat di kekinian waktu kita? Karena demi Tuhan yang hidup, kita mungkin selalu merasa kita suci, kita baik. Kita luar biasa karena kita ke gereja. Oh, karena kita pelayanan, karena kita ini. Ingat, ahli Taurat juga. Oh, karena saya punya jabatan, saya penting, saya bisa bantu ini itu. Ingat, Pilatus pun. Semua ada di situ. Tapi mereka salah. Semoga. Jangan sampai kita temukan kita salah. Tanya dirimu, berdialoglah dengan batinmu. Tuhan menolongmu, Tuhan memberkatimu. Amin.